Berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, faslun. Kita harus selesaikan bab wasiat sekarang. Belum lapar antum kan? Ya. Fasal. Dalam pasal ini ada 4 pembahasan. Kata Ibnu Qudamah, idza batalatil wasiyah. Yang pertama, bila seluruh atau sebagiannya, sebagian wasiat batal, wasiat kembali kepada ahli waris. Kata beliau, idza batalatil wasiyah, apabila wasiatnya batal, au ba'dhuha, atau sebagian wasiat batal, raja'a ilal warasah. Maka dia kembali kepada ahli waris. Dan ini jelas ya. Kalau wasiatnya sudah batal, sudah. Kembali kepada siapa? Ahli waris. Iya. Kalau misalnya diwasiatkan si A dapat 1/2 harta, ini ternyata tentunya tidak benar ya, dapat 1/2. Harus dapat berapa? 1/3 saja. Maka lebihnya harus kembali kepada siapa? Kepada ahli waris. Lebihnya berapa? Lebih dari 1/2 berapa? Kalau sudah dikeluarkan 1/3 dari 1/2, lebihnya berapa? Ya, 1/6 ya. Baik. Jadi 1/6-nya dilebihkan kepada ahli waris. Ini contoh ya. Baik, kata beliau, "Fala wasa ayyashtariya 'abda Zaidin bi 100 fa yu'taq fa mata aw lam yabi'hu sayyiduhu fal 100 lil waratsah." Ini beri contoh. Misalnya si pewaris berwasiat, si pewasiat berwasiat. Ya, beli budaknya si Zaid dengan harga 100. Ya. Kemudian bebaskan budak itu wasiatnya. Ternyata budak itu meninggal. Ya. Setelah si ahli waris meninggal, setelah si pewaris meninggal, mau dibeli budak itu? Sebelum dibeli, budaknya apa? Meninggal. Atau setelah ahli waris datang kepada si Zaid, si Zaidnya tidak mau menjualnya. Tidak mau menjualnya. Maka di sini wasiatnya pun menjadi apa? Menjadi batal. Yang 100 kembali ke mana? Kepada ahli waris. Begitu. Wa in wasa bi 100 tunfaqu ala farasin habisin famata al faras fa hiya lil waratha. Demikian pula kalau diwasiatkan, ini 100 saya wasiatkan untuk perawatan kuda perang yang diwakafkan itu. Faras habis itu artinya kuda perang yang apa? Diwakafkan. Ya. Ternyata kuda yang diwakafkan ini meninggal, maka biaya perawatannya yang 100 kembali kepada siapa? Kepada ahli waris. Contoh lain, walau wasa ayahujja anhu Zaidun bi 1000, falam yahuj, fahiya lil waratsah. Ya, ini kata dia berwasiat. Ya, 50 juta dari harta saya beri kepada Zaid supaya dia naik haji. Ternyata si Zaid ini dia tidak naik haji, maka ya 50 juta milik siapa? Ahli waris. Kalau Ibnu Qudamah kasih contoh 1000 di sini ya. Baik, kata beliau, wa in qala al-musa lahu a'tuni az-zaid ala nafaqati al-hajj lam yu'ta syai'an. Iya. Lam yu'ta syai'an. Andai kata misalnya, iya. Andai kata orang yang mendapat wasiat berkata, berikan kepadaku tambahan terhadap nafkah haji. Maka tidak diberi sama sekali. Jadi ketika si Zaid misalnya ya, si pewasiat berkata beri kepada si Zaid 1000. Ternyata biaya haji bukan 1000, 1500. Berarti kurang kan? Iya. Jadi kalau kurang, orang yang mendapat wasiat berkata, ini kurang, tambah kepadaku lebihnya, kurangnya. Iya. Apa boleh diberikan dari wasiat? Kata Ibnu Qudamah, tidak diberi sama sekali. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah ya, rahimahullah. Dan sebagian ulama berpendapat, ya sebenarnya yang dilihat di sini bukan jumlahnya, tapi yang dilihat amanahnya, disuruh haji. Karena memang dilihat amanahnya disuruh haji, penyebutan jumlah itu pendekatan. Ya kalau misalnya kurang, maka harusnya ahli waris menambahnya supaya orang itu apa? Bisa haji. Iya. Dan ini semuanya ketentuan kalau ya wasiatnya tidak lebih berapa tadi? Tidak lebih 1/3 ya. Dari harta si mayit. Ya, si pewasiat. Berikutnya kata Ibnu Qudamah, "Walau mata al-musa lahu qabla mautil musi aw radda al-wasiya ruddat ila al-waratsah." Ini berikutnya, apabila si pewasiat meninggal lebih dahulu daripada si penerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum pewasiat, atau dia menolak wasiat. Ini juga dikembalikan kepada ahli waris. Ya. Dia katakan si A berwasiat. Ya. Kalau saya meninggal berikan rumah ini kepada si B. Ternyata si B tidak mau menerimanya. Atau si B meninggal sebelum si A. Maka rumah itu kembali kepada harta warisan. Ya, dan sekiranya ini jelas ya. Kemudian kata beliau wala wasal li hayyin wa mayyitin falil hayyi nisful wasiyah. Andai kata misalnya dia berwasiat untuk seorang yang hidup dan seorang yang mati. Ya. Dia berkata, kalau saya meninggal, maka rumah ini adalah milik si Muhammad dan si Zaid. Dua orang, disebut namanya. Ya, dua orang ini sedang melakukan perjalanan. Ya. Kemudian si pewasiat meninggal. Setelah dia meninggal, ternyata yang kembali cuma si Muhammad. Si Zaid sudah mati di jalan. Ya. Maka di sini si Muhammad dapat berapa? Seperdua saja dari wasiat. Ya. Hanya dapat seperdua dari wasiat. Karena memang wasiatnya untuk dua orang. Dia dapat seperdua rumah itu saja. Jelas ya? Baik. Kemudian. Kata beliau. Walau wassa liwarithin. Liwarithihi wa ajnabiyin bithuluthi malihi. Falil ajnabiyi sudus. Wayuqafu sudusul warith alal ijazah. Andai kata misalnya dia berwasiat untuk seorang pewaris dan seorang ajnabi, jadi dua. Dia berkata ini rumah saya wasiatkan untuk si Muhammad dan Muhammad anaknya dan si Zaid. Zaid ini orang lain bukan ahli warisnya. Iya. Jelas ya? Dan itu pada sepertiga harta. Jangan kita kasih rumah ya, kita kasih contoh sepertiga hartanya. Maka al-ajnabi ini, si Zaid yang merupakan orang lain, bukan anak, ya, dia dapat seperenam. Adapun seperenam yang lainnya untuk Muhammad, ya, ini tergantung izin dari siapa? Ahli waris yang lainnya. Jelas ya? Jadi dia hanya diizinkan mendapat sepertiga untuk dua orang. Satu ahli waris dan satu siapa? Bukan ahli waris. Yang dapat itu cuman bukan ahli waris. Kalau si pewaris dia dapat, kalau dapat apa? Restu dari ahli waris lainnya. Kan begitu. Jadi kalau sepertiga dibagi dua menjadi berapa? Hah? Seperenam kan begitu. Ya. Jadi kalau harta semuanya sepertiga. Ya. Dibagi enam harta itu berarti jumlahnya untuk dua orang 2/6. 2/6. Karena yang satunya tidak berhak maka 1/6 saja yang dikasih ke Zaid. Adapun si Muhammad 1/6 milik dia, ini tergantung izin dari siapa? Dari pihak ahli waris. Kalau pihak ahli waris mengizinkan, tidak ada masalah. Baik, selesai ini ya. Saya kira ini jelas. Belum pun namanya merinci saja pembahasan sebelumnya.